Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya akikah itu adalah pada hari ketujuh. Dan akikah itu tidak harus diadakan acara khusus dengan mengundang orang untuk makan di rumah atau yang serupa. Yang penting hewan korban atau hewan kambingnya disembelih dan dagingnya disedekahkan. Tidak harus disedekahkan dalam kondisi matang, bisa disedekahkan dalam kondisi mentah. Dikirimkan ke tetangga kanan kiri yang ada di sekitar rumah kita. Dan pembagiannya tidak harus dengan hanya sepotong dua potong, namun bisa diberikan dalam bentuk dipotong dari sendi-sendinya, misalnya dari sendi paha, diberikan seutuhnya satu paha kepada tetangga kanan kiri kita, atau tetangga kanan kita, paha yang satunya lagi diberikan kepada tetangga sebelah, dan demikian seterusnya. Tidak harus dibagikan kepada sebanyak orang mungkin. Cukup diberikan kepada beberapa orang di kanan kiri kita, itu sudah cukup sebagai akikah, karena akikah itu tidak harus dibagi merata seperti zakat. Akikah itu niatnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlahirnya anak kita, dan itu tidak ada batasan minimal ataupun maksimal pembagian dagingnya. Selama kita telah berniat berkorbanillah dalam rangka bersyukur atas nikmat karunia anak yang terlahir dengan menyembelih hewan korban, hewan kambing, dan kemudian membagikan dagingnya baik mentah ataupun matang, itu sudah cukup walaupun tidak dimasak dan juga suami kita tidak ada di rumah. Wallahu ta'ala alam.